أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid karya Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullahu taala. Setelah beliau menjabarkan tentang sebab kesesatan kelompok-kelompok yang menyimpang, yaitu ada dua faktor. Apa kemarin? Tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, wabil jumlati fahada babun wasi'. Wabil jumlah yakni kesimpulannya, hada babun wasi', ini adalah bab yang luas, yakni contoh-contoh tentang penyimpangan, kelompok-kelompok yang menyimpang karena dua sebab tadi, karena sebab tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan karena su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya banyak sekali. Ya, semua ahlul bid'ah mereka terjerumus dalam dua hal ini. Tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata beliau, wal maqsud anna kulla man abada ma'allahi ghairahu fa innama abada syaitana. Dan maksudnya, ya intinya, bahwa semua yang beribadah bersama Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah juga dengan yang lainnya, yakni di samping dia beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada yang lainnya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada yang lain. Baik kepada wali, nabi, malaikat, jin, ya, kuburan dan lain sebagainya. Fa innama abada syaitana. Sesungguhnya dia beribadah kepada setan, yakni mentaati setan. Karena setanlah yang mengajak manusia kepada kesyirikan, yang mengajak manusia kepada kehinaan, kebid'ahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu asyaitan. Bukankah aku telah membuat perjanjian kepada kalian wahai anak Adam agar kalian tidak beribadah kepada setan. Tidak beribadah kepada setan yakni tidak mentaati setan. Ya. Tidak mentaati setan. Setan menyuruh kalian tapi kalian nurut aja, itu berarti beribadah kepada setan. Fama abada ahadun ahadan min bani adama kainan man kana illa waqad waqa'at ibadatuhu lisyaitan. Tidaklah seorang hamba beribadah kepada seseorang dari bani Adam, kainan man kan, siapapun dia, illa waqad waqa'at ibadatuhu lisyaitan, kecuali berarti ibadahnya tersebut ya terjatuh kepada setan. Artinya pada hakikatnya orang kalau beribadah kepada selain Allah SWT itu berarti beribadah kepada setan, karena setanlah yang menyuruh dia untuk berbuat syirik kepada Allah SWT. Kalau ada orang yang menyembah sapi misalkan, kayak orang-orang India ya, nyembah sapi, ya berarti pada hakikatnya dia menyembah setan, karena yang nyuruh untuk nyembah sapi siapa? Setan. Ya, ada orang yang menyembah ya kuburan atau menyembah patung berhala, pada hakikatnya dia menyembah setan, karena setanlah yang menyuruh mereka, yang memerintahkan ke mereka, lalu mereka mentaati. Ya, kalau di India itu banyak sekali orang nyembah sapi, ada yang nyembah ular, ada yang nyembah ya setan iblis, bahkan naudzubillah ada yang sampai nyembah farji. Itu di India ya, ya Tuhan di sana banyak sekali, ratusan. Makanya jangan ngefan sama India. Nah, Indonesia ngefan sama India ngapain? Ya, itu sumbernya kerusakan di sana. Ada sebuah buku Mausu'atu Al-Adyan Wal Firaq Fil Hind. Daftar kamus agama-agama, sekte-sekte sesat di India. 2 jilid. Itu daftarnya. Saking banyaknya agama-agama di sana. Ya, kelompok-kelompok menyimpang, nyeleneh, itu sumbernya di sana. Ya, baik. Fayastamti'u al-'abidu bil ma'budi fi husuli ghardihi. Lalu orang yang beribadah itu istamta itu mendapatkan kesenangan. Bil ma'bud ya, terhadap yang disembah, fi husuli ghardihi, karena tercapai tujuan dia. Wa yastamti'ul ma'budu bil 'abidi, sedangkan yang diibadai juga mendapatkan kesenangan ya dari orang yang beribadah kepadanya. Fi ta'dhimihi lahu, karena dia telah mendapatkan pengagungan dari yang beribadah. Wa isyrakihi ma'allahi ta'ala, dan kesyirikan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhalika ghayatu ridhas syaitan, dan itu adalah proyek inti, tujuan inti dari setan. Ya, jadi masing-masing mendapatkan apa? Kesenangan. Yang beribadah kepada jin misalkan ya, kepada setan seperti para tukang sihir dan sebagainya, maka tukang sihir atau ya para dukun tersebut mendapatkan kesenangan karena tujuan dia tercapai. Ya, yang pengin ini, yang pengin itu, dibantu sama setan. Setan juga mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena dia diagungkan, senang juga dia. Ya. Dan yang paling menyenangkan setan adalah karena dia bisa menjerumuskan anak Adam di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah puncak dari ya proyek setan. Makanya ya setan itu tujuan utamanya adalah menggelincirkan anak Adam. Menggelincirkan anak Adam dalam apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada qala ta'ala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa yauma yahsyuruhum jami'a, dan pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka semuanya. Ya ma'saral jinni qad istaksartum minal ins, wahai para jin, sungguh kalian telah banyak menyesatkan manusia. Ya, banyak korban-korban manusia yang disesatkan oleh jin. Wa qala awliya'uhum minal ins, rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Ya, wali-wali mereka dari manusia mengatakan, wahai Rabb kami, istamta'a ba'duna bi ba'din, masing-masing di antara kami mendapatkan kesenangan. Manusia tatkala minta bantuan kepada jin, manusianya senang karena dia ya tujuannya tercapai, dibantu sama jin. Jin juga ya senang karena dia mendapatkan penghormatan, pengagungan dari manusia. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qalan naru maswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah, inna rabbaka hakimun alim. Kata Allah SWT, neraka bagi kalian. Karena kalian telah berbuat syirik kepada Allah SWT. Dan syirik ya adalah salah satu faktor yang menyebabkan manusia terjerumus di dalam neraka. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan haramkan surga baginya dan tempat tinggalnya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ya, annaru maswaakum. Neraka tempat tinggal kalian. Khalidina fiha. Ya, kekal di dalamnya illa masyaallah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Rabbmu maha bijaksana lagi maha ya mengetahui. Lalu kata beliau, fahadihi isyaratun latifah ila sirril ladzi li ajlihi kana syirku akbarul kabairi indallah wa annahu la yughfaru bighairi taubati min wa annahu mujibun lil huludi fil adzabil adzim. Ini adalah isyarat yang lembut tentang rahasia kenapa syirik besar itu, syirik itu adalah dosa besar yang paling besar. Jadi inilah rahasianya kenapa syirik itu adalah dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala uhbirukum bi akbaril kaba'ir." Maukah kalian aku kabarkan? Aku kasih tahu tentang dosa yang paling besar, al-isyraku billah. Ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga ketika seorang sahabat bertanya, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud, tentang dosa yang paling besar, maka Nabi mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakan kamu, yaitu syirik. Jadi dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Wa annahu la yughfaru bighairi taubah. Dan bahwasanya dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika seorang tidak bertaubat kepadanya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ya ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meninggal dunia dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia, maka ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni apa dosa-dosanya. Ya. Berbeda dengan orang yang melakukan dosa-dosa selain syirik. Baik dia berzina, minum khamar dan sebagainya. Walaupun dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih ada harapan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ya, ada harapan. Makanya ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya tauhid dan bahaya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala ya dalam kitabnya Al-Istiqamah, ya, banyaknya dosa tapi tauhid masih benar itu lebih mending daripada ya sedikit dosa tapi dia terjatuh di dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya. Dia banyak berdosa tapi masih tauhid, tidak sampai melakukan perbuatan syirik. Itulah lebih mending ketimbang orang yang sedikit dosanya tapi dia, maksudnya sedikit dosanya itu dia tidak minum khamar, dia tidak berzina tapi terjatuh dalam kesyirikan. Ya, andaikan ada dua orang, misalkan ada dua orang, ya, yang satu ini preman, ya, Prai maling ora mangan. Nah, preman. Ya. Dia suka mabuk-mabukan, tapi bertauhid. Nah, tapi dia bertauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu, ya, dia tidak melakukan zina, tidak melakukan minum khamar, tidak melakukan bunuh, tapi melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih mendingan? Tentu dua-duanya enggak beres, ya. Tapi mana yang lebih mending? Yang lebih mending adalah yang pertama. Kenapa? Karena masih ada harapan Allah akan mengampuni dia. Dia bertauhid, dia tidak melakukan kesyirikan. Itu ada harapan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Tapi orang yang telah terjatuh dalam kesyirikan dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengampuninya. Sebagaimana dalam surat tadi An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki Allah. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga, wa annahu mujibun lil huludi fil adzabil adzim. Bahaya syirik yang ketiga adalah dia menyebabkan kekal di neraka. Yani orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kekal di neraka. Enggak akan bisa keluar dari neraka walaupun dia menebus dengan pangkatnya, menebus dengan hartanya, ya, tidak akan bisa untuk mengeluarkan dia dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Maidah ayat 72, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Ini orang-orang Nasrani. Wa qala al-masiihu ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum. Dan Isa Al-Masih mengatakan, beribadalah kalian kepada Rabbku dan Rabb kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Isa alaihi salam, Yesus, tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan atau anak Tuhan. Ya, dusta orang-orang Nasrani tatkala mengatakan bahwasanya Isa alaihi salam adalah Tuhan atau anak Tuhan. Bahkan itu adalah kekufuran. Ya, Isa enggak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Bahkan beliau memerintahkan kepada Bani Israel untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu kata Allah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Ya, demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Maidah juga ayat 36 37, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang kafir, andaikan mereka itu memiliki dunia, harta, jabatan di bumi ini, untuk menebus diri mereka dari neraka jahannam, dari azab besok pada hari kiamat, ma tuqbila minhum, tidak akan diterima tebusan mereka. Andaikan mereka punya jabatan, andaikan mereka memiliki harta, untuk nebus supaya mereka gak disiksa di neraka, gak diterima sama Allah SWT. Beda kalau di dunia, ya. Nah, kalau pelanggaran di dunia udah ditebus supaya enggak masuk penjara, itu mungkin bisa. Tapi kalau nanti di akhirat, ya, enggak bisa. Berapapun harta yang kamu punya, enggak akan bisa menebus kamu dari neraka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Lalu kata Allah, yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijina minha. Mereka ingin keluar dari neraka, tapi mereka tidak akan bisa keluar darinya. Walahum adzabum muqim, dan bagi mereka adab yang muqim, ya, yang terus menerus. Jadi ini menunjukkan bahaya dari kesyirikan. Beliau menyebutkan ada berapa? Ada tiga. Yang pertama, bahwa syirik itu adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun adzim. Syirik itu kezaliman yang paling besar, dosa yang paling besar. Yang kedua, syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya tidak bertaubat sebelum mati. Adapun jika bertaubat, maka Allah akan mengampuni. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Makanya beliau tadi mengatakan bi ghairi taubah. Ya, jika sebelum meninggal dunia dia tidak bertobat. Yang ketiga, bahwasanya dosa syirik menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Ya, enggak akan bisa keluar dari neraka selama-lamanya. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwa ayat-ayat yang berkaitan tentang keberadaan penduduk neraka dengan lafaz khalidina fiha yang ada tambahan abada selama-lamanya hanya untuk orang-orang kafir dan untuk orang-orang musyrik. Adapun untuk orang-orang yang beriman yang terjatuh di dalam dosa ashabul kabair maka mereka paling khalidina fiha, itu aja. Kekal, tapi enggak selama-lamanya. Beda. Contoh misalkan ayat tentang pembunuhan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Ada abadannya apa enggak? Enggak ada. Orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka dia akan masuk neraka kekal. Ya, kekal. Maksudnya dia lama di neraka. Tapi apakah berarti bahwa dia tidak akan keluar dari neraka? Tidak. Selama dia memiliki tauhid, maka dia akan keluar dari neraka. Ya. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir. Tidak kafir. Kalau tidak kafir berarti tidak kekal di neraka. Ya, makanya enggak ada lafadznya abadan, selama-lamanya enggak ada. Karena lafadz abadan itu hanya bagi orang-orang kafir. Hanya bagi orang-orang musyrik. Jelas ini? Nah, dan ini dikuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, syafaati li ahlil kaba'iri min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan paham Khawarij yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di neraka selama-lamanya. Ya, kekal selama-lamanya. Sama seperti orang kafir, orang musyrik. Ya. Nah, dan ini adalah penyimpangan dalam akidah. Taib. Kemudian kata beliau, wa annahu laisa tahrimuhu wa qubuhu bimujarradin nahyi anhu faqat. Dan bahwasanya pengharaman syirik dan jeleknya syirik bukan hanya sekedar Allah melarang saja. Bal yastahilu 'ala Allah an yasra li ibadihi ibadata ilahi ghairihi kama yastahilu 'alaihi ma yunakidu awsafa kamalihi wa nu'uta jamal jalalihi. Ya, pengharaman syirik dan jeleknya syirik bukan hanya sekedar karena larangan Allah saja. Ya, tetapi lebih daripada itu karena mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hambanya untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menyelisihi keagungan sifat-sifatnya yang sempurna. Taib. Maksudnya jeleknya syirik itu ayolahwah bukan hanya sekedar karena Allah melarangnya, tapi ini juga karena sudah fitrah manusia dan sesuai dengan akal manusia. Bukan hanya sekedar apa? Karena Allah melarang saja. Ya, seperti yang dikatakan oleh Asy'ariyah dan Jabariyah. yang mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh di sini ingin membantah paham Asy'ariyah dan ingin membantah paham Jabariyah yang meniadakan hikmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan Allah melarang syirik, ya udah. Ya, itu karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada hikmahnya. Ya. Nah, karena bagi mereka al-aqlu la yuqabbih wa la yuhassin. Akal itu tidak ya bisa menilai ini baik atau ini jelek. Kebalikan dari Mu'tazilah yang berlebih-lebihan kepada akal. Jadi kalau Asy'ariyah itu meremehkan akal. Kalau Mu'tazilah berlebih-lebihan kepada akal. Kalau Mu'tazilah mereka mengatakan akal lah yang menentukan ini baik atau jelek. Adapun syariat hanya ngikut saja. Ya. Adapun Asy'ariyah demikian juga Jabariyah, mereka mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dua-duanya adalah apa? Keliru. Yang benar bahwasanya ya yang menentukan ini baik ini jelek adalah syariat Allah Subhanahu wa taala dan akal ngikut kepada syariat. Ya, akal itu tabi' kepada syariat. Tapi patokan utama, timbangan utama yang menentukan ini baik dan itu buruk adalah syariat. Karena terkadang akal memandang itu baik padahal syariat memandang itu jelek. Ya, terkadang syariat memandang jelek padahal akal memandang itu baik. Jadi patokannya adalah syariat. Tapi akal ngikut. Ya. Nah, intinya Al-Maqrizi rahimahullahu taala ingin membantah ya kaum Asy'ariyah dan kaum Jabariyah yang meniadakan hikmah-hikmah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya wa'lam anna an-nasa fi ibadatillahi ta'ala wal isti'anati bihi ala arba'ati aqsam. Dan ketahuilah, ya ketahuilah, dan kalimat i'lam itu memberikan kepada kita faedah bahwa apa yang akan disampaikan itu adalah masalah yang penting. I'lam rahimakallah, i'lam hudita, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik dan sebagainya. Ini sering digunakan oleh para ulama agar kita perhatian dengan apa yang akan disampaikan. Karena apa yang akan disampaikan itu adalah masalah yang penting. Ketahuilah annannasa fi ibadatillah, bahwasanya manusia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wal isti'anati bihi dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ala arbaati aqsam, menjadi empat golongan. Jadi ini pembagian beliau dan pembagian ini pada dasarnya adalah dinukil dari ucapan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Dan sebagai faedah bahwa buku ini Tajridut Tauhidil Mufid kebanyakannya adalah cuplikan-cuplikan dari penjelasan Syekhul Islam Taimiyah juga muridnya yaitu Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam banyak kitabnya, terutama dalam kitab Madarijus Salikin. Itu banyak ngutip dari situ. Di antaranya adalah ucapan ini, bahwasanya manusia dalam beribadah kepada Allah dan dalam masalah isti'anah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ada empat macam. Ajalluha wa afdaluha, golongan yang paling mulia, yang paling utama, ahlul ibadati wal isti'anati billahi 'alaiha, yaitu orang yang beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepada Allah. Fa ibadatullahi ghayatu muradihim, maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan maksud mereka. Wa talabuhum minhu an yu'inahum 'alaiha, ya, dan mereka ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah. Wa yuwaffiquhum lil qiyami biha, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka untuk menjalankan ibadah. Nihayatu maqsudihim, itu adalah puncak tujuan mereka. Walihada kana afdalu ma yas'alu ar-rabba al-i'anata ala mardhatih. Oleh karenanya, permintaan yang paling utama untuk diminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah minta pertolongan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal. Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Faqal, ya, tatkala Nabi mengatakan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, wallahi inni uhibbuk, demi Allah aku mencintaimu. Masih ingat hadis ini? Hadis apa ini, musalsal? Hah? Bil mahabbah. Musalsal bil mahabbah. Masih ingat enggak? Udah pernah kita pelajari ya. Ya, bahkan yang ikut daurahnya dulu dapat sanadnya. Ya enggak? Nah, itu. Itu hadis musalsal bil awwaliyah. Taib. Musalsal bil mahabbah, afwan. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, wallahi inni uhibbuk, demi Allah aku mencintaimu. Fala tada an taqula fi duburi kulli shalah, maka jangan tinggalkan untuk mengatakan pada di penghujung setiap solat, di penghujung solat, yakni sebelum salam atau setelah salam, ada perselisihan di kalangan para ulama. Makanya letak doa ini kapan? Apakah sebelum salam di tasyahud akhir sebelum salam, ataukah sesudah salam? Ada khilaf di kalangan para ulama rahimahumullah ta'ala. Ya, intinya Nabi SAW memerintahkan, berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal untuk berdoa, Allahumma inni ala dzikrik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrik, dan mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik kepadamu. Dan ibadah yang baik itu yang bagaimana? Ibadah yang baik yaitu yang ikhlas dan ittiba. Itu makna husni ibadatik. Ya, ibadah yang baik. Ibadah yang baik yakni yang ikhlas dan ittiba. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Fa anfa'ud du'ai talabul auni ala mardhatillah. Maka doa yang paling bermanfaat adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau ikhwan menjelaskan bahwasanya manusia, ya, manusia termasuk jin juga ya. Tapi disebut manusia, jin itu ngikut. Karena yang mukallaf di dunia ini bukan hanya manusia saja, jin juga. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Surat Ad-Dariyat ayat 56. Ya, jadi ketika disebut manusia, jin masuk. Tabi'. Ya, tabi'. Makanya jin juga nanti ada yang masuk surga, ada juga yang masuk neraka, sama seperti manusia, ya, sama seperti manusia. Beliau mengatakan bahwasanya manusia, demikian juga jin, dalam masalah ibadah dan isti'anah terbagi menjadi 4. Yang pertama, orang yang beribadah dan memohon pertolongan kepada Allah SWT. Mereka beribadah dan juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang tidak beribadah dan tidak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang beribadah kepada Allah tapi tidak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat adalah yang minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi enggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau di sini bahas yang nomor satu dulu. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya. Nomor satu adalah yaitu golongan ya yang paling mulia, ajalluha wa afdhuluha, yang paling mulia dan paling utama, ahlul ibadah wal isti'anah billah, yaitu orang-orang yang beribadah dan memohon pertolongan kepada Allah. Merekalah para nabi, merekalah ya para rasul, ulul azmi, dan yang paling ya utama lagi adalah Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim sebagai khalilani, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka betul-betul mewujudkan dua hal ini. Yang pertama adalah apa? Ibadah. Ibadah yaitu melaksanakan apa perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meninggalkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekhul Islam mendefinisikan tentang ibadah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu wa huwa yardha minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Itu makna ibadah. Ibadah adalah setiap ucapan maupun perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang dibangun di atas cinta, ya, dan dibangun di atas kerendahan hati. Yang kedua adalah isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang ya tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Perhatikan ini. Ini pembahasan ini adalah intisari dari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Ini ahlul ibadah. Wa iyyaka nasta'in, ini yang kedua, yaitu ahlul isti'anah. Ibadah itu adalah tujuan. Tujuan hidup kita adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kita tidak mungkin bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ya, kita butuh wasilah. Wasilahnya apa? Isti'anah. Kalau ibadah itu ghayah, tujuan, maka isti'anah adalah wasilah, perantara. Ya, kita tidak mungkin mewujudkan ibadah kecuali dengan ya pertolongan dari Allah. Oleh karenanya, perbanyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya tadi dikatakan doa yang paling utama yang dipanjatkan oleh seorang hamba adalah tatkala dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi pertolongan, diberi kemudahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa anfa'ud du'ai lil 'abd talabul 'auni ila Allah. Ya, doa yang paling bermanfaat, yang paling utama, manakala seorang hamba itu minta pertolongan kepada Allah. Makanya tadi dalam wasiat Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, dan ini hadis musalsal bil mahabbah, ya, Nabi mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbu, demi Allah, sumpah. Ini menunjukkan bahwa wasiat ini wasiat yang sangat penting kepada orang yang sangat dia cintai, yaitu Mu'ad. Inni la uhibbuk, aku mencintaimu. Jadi apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu atas dasar cinta. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Mu'ad bin Jabal. Ya, kemudian pesannya apa? Supaya senantiasa berdoa. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Tolonglah aku. Karena kita ini lemah. Ya, kita ini lemah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kalian itu orang-orang yang lemah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ketika kita dengar muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita dianjurkan untuk menjawabnya dengan mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Betapa banyak orang yang mendengarkan hayya 'alas shalah, bahkan mungkin ya dia berada di pinggirnya masjid, dengar tiap ya hari ya karena adanya pakai mikrofon, tapi ya langkahnya terasa berat untuk ke masjid karena enggak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak diberi kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus banyak-banyak minta kepada Allah. Jangan merasa sombong, jangan merasa hebat dengan diri kita. Ya, yang memberi kemudahan kepada kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa ya memudahkan langkah kita sekarang berada di ma'had, sekarang kita berada di masjid, ya, kita bisa menuntut ilmu, kita bisa sholat, itu semata-mata karena Allah SWT, bukan karena kehebatan kita. Ya, bukan karena kehebatan kita. Maka kita harus banyak-banyak mohon kepada Allah. Jangan pernah sombong. Ya. Syekhul Islam Taimiyah yang mengatakan, "Iyyaka na'budu yadfa'ur riya, wa iyyaka nasta'in yadfa'ul kibriya." Iyyaka na'budu itu untuk menghilangkan penyakit riya. Wa iyyaka nasta'in itu untuk menghilangkan penyakit kibriya. Apa kibriya? Sombong. Jadi hilangkan kesombongan pada diri kita. Sudah dan belum? Sudah dan apa belum? Baik, kita baca beberapa pertanyaan. Karena nomor 2 agak panjang. Ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Baik, ini pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana penjelasan tentang ayat di bawah ini? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang kafir. Apakah negeri kita dihukumi termasuk tidak mengikuti hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ayat ini benar, tapi bukan hanya ayat dengan lafaz ini saja. Itu nomor 1 yang harus diperhatikan. Ada ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Selanjutnya faulaika humul dzalimun. Kemudian juga faulaika humul fasikun. Jadi ada 3 lafaz. Ada faulaika humul kafirun, ada faulaika humul dzalimun, ada juga faulaika humul fasikun. Jadi tidak semuanya kafir. Oleh karenanya para ulama mengatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta dihukumi kafir keluar dari agama Islam. Dilihat keadaannya. Kalau dia ya menolak syariat Islam dengan menganggap bahwasanya syariat Islam ini tidak cocok, ya, tidak sesuai, ya, pelanggaran HAM dan sebagainya, maka ini kafir. Ya, adapun jika dia mengakui bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala itu bagus, cuma karena ambisinya kepada dunia, ya, karena hawa nafsu dan sebagainya, maka berarti dia fasik, ya, zalim, tidak keluar dari agama Islam, ya. Nah, jadi ingat bahwa kekufuran itu bukan hanya satu jenis. Ada kufrun akbar dan ada kufrun ashar, kufrun duna kufrin, ya. Nah, ini penting supaya kita nanti tidak terjatuh dalam paham khawarij. Karena kaum khawarij mereka keliru dalam memahami ayat ini, menganggap semua yang berhukum dengan selain hukum Allah SWT dianggap apa? Kafir semuanya. Ya, dipukul rata semuanya. Maka ini adalah kekeliruan. Dan ingat ikhwan, masalah pengkafiran, apalagi pengkafiran kepada pemerintah, ini bukan masalah yang ringan. Ini masalah yang sangat berat. Bukan ya wewenang ya orang-orang kerucu kayak kita. Bukan wewenang ya para santri atau para penuntut ilmu yang barusan ingusan, ya. Ini wilayah yang sangat berat karena konsekuensinya besar. Konsekuensinya adalah masalah nyawa, masalah keamanan negara, ya. Jadi jangan berbicara tentang masalah ini kecuali orang-orang yang memiliki apa? Ilmu. Baik. Ustaz, apa kita kan kita enggak boleh merayakan Natal. Apakah kita boleh ngincar diskon-diskon di waktu Natal? Baik. Natal, iya benar, enggak boleh. Karena Natal itu adalah perayaan orang-orang Nasrani, ya, yang sedang merayakan hari lahirnya Yesus, ya, Isa alaihi salam, sebagai, ini perhatikan, mereka merayakannya lahirnya Yesus sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Antum tanya orang-orang Nasrani dimanapun, keyakinan mereka Yesus itu adalah Tuhan atau anak Tuhan, bukan cuma sekedar hamba Allah dan Rasulnya. Kalau hamba Allah dan Rasulnya itu akidah umat Islam itu. Perbedaan kita dengan mereka, mereka mengatakan Isa alaihissalam Tuhan atau anak Tuhan, sedangkan kita mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu bukan Tuhan, dia hanya hamba dan dia adalah Rasul. Ya, nah, bahkan tadi sudah kita sampaikan, Nabi Isa alaihissalam sendiri menyuruh Bani Israel untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah Nabi Isa mengklaim dirinya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Itu kedustaan orang-orang Nasrani. Nah, dengan memahami hal ini, maka segala bentuk, ya, perayaan, ya, atau dukungan kepada Natal, maka tidak diperbolehkan. Seperti ikut Natal bersama. Natal bersama. Ini sekarang banyak tuh, kan kemarin 25, hari Jumat kemarin 25 Desember, ada yang ikut-ikutan umat Islam datang ke gereja. Bahkan di sebagian tempat ada yang adzan dhisik, nak gereja. Ya, ada yang solawatan. Ya, ini bukan toleransi, ini penodaan terhadap agama, mencampur baur, ya, mencampur aduk antara al-haq dengan al-batil. Ya, toleransi itu adalah kita tidak mengganggu cara beribadah orang lain. Biarkan mereka, ya, melakukan ibadah mereka tanpa kita ganggu. Kita pun melakukan ibadah kita tanpa diganggu sama mereka. Itulah apa? Toleransi. Ya, saya suka kopi, antum suka teh. Masing-masing kita menikmati bersama sesuai dengan selera kita. Tanpa harus memaksa yang lainnya untuk mencampur. Kok teh dicampur sama kopi malah gak enak. Ya, maksudnya toleransi itu bukan berarti kemudian mencampur aduk. Ini yang harus dipaham. Tapi adapun diskon, ya, yang biasa ada di toko-toko dan sebagainya karena Natal atau akhir tahun, maka ini masalah dunia, ya, ini masalah dunia, dan hukum asal masalah dunia adalah apa? Boleh. Tidak mengapa antum mengambil diskon, ya, karena kebetulan akhir tahun atau Natal, tahun baru, ya, atau Idul Fitri dan sebagainya. Tidak mengapa, karena itu masalah dunia. Bedakan, yang tidak boleh itu adalah masalah-masalah akidah. Kita ikut Natal mereka, mengucapkan selamat Natal, karena itu berarti mendukung. Adapun ini masalah-masalah dunia, hukum masalah dunia adalah boleh. Ya, Rasulullah SAW dahulu juga berbisnis dengan orang-orang kafir. Ya, bahkan Rasulullah SAW tatkala meninggal dunia, baju besinya digadaikan kepada orang Yahudi. Ya, jadi itu tidak mengapa. Bagaimana cara menasihati orang yang sudah terjerumus dalam paham filsafat? Karena salah satu orang dekat ana sudah terjerumus dalam paham tersebut. Ya. Caranya suruh ninggalkan filsafat. Ya, enggak usah belajar filsafat. Ya, karena belajar filsafat bikin orang gendeng. Ya, bikin orang gila. Apa kata Imam? Kata sebagian ulama, al-ilmu bil kalami jahlun wal jahlu bil kalami ilmun. mempelajari ilmu filsafat itu kebodohan. Bikin orang bodoh tambah. Ya, banyak orang semakin dia belajar filsafat bukan tambah pinter, tapi tambah apa? Bodoh, tambah ragu tentang agamanya. Mendingan orang-orang awam. Ya. Nah, betapa banyak orang-orang yang belajar filsafat justru malah tersesat dan menyesatkan. Jadi suruh meninggalkan belajar filsafat. Kalau dia pengen selamat, ya, antum suruh untuk meninggalkan filsafat. Karena belajar filsafat itu seperti belajar sihir. Yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'u. Mempelajari yang tidak bermanfaat bagi mereka dan justru malah apa? Membahayakan mereka. Bagaimana jika kita sebagai tetangga diberi makanan oleh tetangga dalam rangka mereka merayakan hari Natal? Apakah kita boleh menerimanya atau tidak? Baik. Hukum asal kita memberikan hadiah kepada orang kafir atau orang kafir memberikan hadiah kepada kita, hukum asalnya apa? Boleh. Rasulullah SAW kadang memberi hadiah kepada orang kafir, beliau juga kadang menerima. Ya. Hanya kalau pas Natal, ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Karena nanti disangkanya apa? Kita mendukung. Ya, mendukung. Dan ini fatwa lajnah da'imah. Dan ini lebih bagus sebagai bentuk ihtiyat, kehati-hatian. Dan sebagian para ulama membolehkan. Kembali kepada kaidah asal. Karena memang kaidah asalnya adalah boleh. Tapi itu pun dengan syarat-syarat yang ketat. Ya, syaratnya satu, kita enggak minta. Bukan kita yang minta-minta. Tapi memang dikasih. Bukan karena kita hadir. Beda loh ya, kalau kita hadir, nah itu berarti turut. Atau mengucapkan selamat, nah itu. Tapi kita mungkin sebagai tetangga dikasih. Bukan kita karena minta. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada pengingkaran. Harus ada pengingkaran. Bahwa kita gak rida dengan apa? Perayaan mereka. Ya. Nah, ya, kalau itu terpenuhi, maka tidak mengapa untuk mengambilnya. Tapi kalau tidak, maka tidak selayaknya untuk kita mengambilnya. Apa hukumnya bagi seorang karyawan muslim yang menghadiri Natalan bosnya dengan niat agar ia tidak dipecat oleh bosnya, dan hadirnya ia hanya hadir tidak mengucapkan selamat Natal atau lainnya, karena apabila dia tidak hadir di perayaan tersebut malah bisa dipecat? Enggak boleh. Ya la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khalik. Dan tidak boleh juga bagi bos untuk memaksa. Karena ini toleransi. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Termasuk kesalahan, ya, kalau misalkan kita disuruh untuk pakai topi Natal, ya, untuk hadir dalam perayaan Natal, kita ikut hadir juga, ini salah, ya, tidak boleh. Walaupun antum enggak ada niat untuk menyetujui mereka, itu tetap tidak diperbolehkan. Kalau antum menyetujui, kafir. Kalau menyetujui, kafir. Kalau tidak menyetujui, haram. Ya, haram. Walaupun tidak sampai kepada derajat apa? Kafir. Jelas ya? Kalau kita hadir dan kita menyetujui, kita kafir. Karena berarti kita menyetujui akidahnya orang-orang Nasrani yang sudah dikafirkan oleh Allah. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha salisu salas. Tapi kalau kita hadir hanya sekedar basa-basi seperti tadi, supaya enggak dipecat dan sebagainya, maka ini pun tidak diperbolehkan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ya, hanya saja seperti ini tidak bisa dianggap sebagai apa? Kekufuran, karena dia tidak meridhoi. Ya, dia tidak meridhoi. Dia hanya tasabbuh. Wa man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Baik. Ini terakhir. Afan Ustaz, ana bingung. Karena waktu saya belum mondok, saya tertarik sama wanita luar sekolah umum. Tapi setelah masuk ke pondok, saya sudah enggak tertarik lagi. Tapi saya tertarik sama yang bercadar. Apakah ini, pertanyaannya ini asik nih. Apakah ini pertanda hidayah dari Allah kepada saya? Tanda hidayah itu ya? Tanda hidayah atau akhwatnya namanya hidayah? Taip. Wallahu a'lam, ini tanda hidayah atau tidak? Ini tanda hidayah atau fitnah? Ya, semuanya kembali kepada ya niat kita. Kalau yang dimaksud cuma senang-senang saja, ya itu cuma pindah casing aja. Ya, tapi kalau antum sudah sampai nikah lah itu insya Allah hidayah. Tapi kalau cuma sekedar pindah dari senang yang ke yang umum, kemudian senang kepada yang bercadar, cuma sekedar senang pacaran, maka ini hanya pindah saja, pindah ganti casing aja. Tapi pada hakikatnya antum cuma muter-muter di situ aja, ya, cuma muter-muter di situ. Itu bukan hijrah, itu cuma muter-muter aja, ya. Kalau hijrah itu apa kata Nabi Sallam? Al muhajiru man hajara manahwa. Hijrah itu adalah engkau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya, kalau antum meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, baik itu ahwat luar, ya, umum atau ahwat yang bercadar, itu baru hijrah. Tapi kalau cuma sekedar ganti casing saja, ya, maka itu bukan disebut hijrah. Maka saya tidak tahu ini tanda hidayah atau tidak. Kalau saya berani mengatakan tanda hidayah insya Allah, kalau yang dimaksud adalah kalau antum menikah, karena itu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau cuma sekedar pindah dari yang umum kemudian ke yang bercadar, ya ini ganti casing aja, ya, bisa jadi itu adalah talbis iblis, ya, bisa jadi itu adalah talbis iblis. Ingat, wanita itu adalah fitnah. Ma taraktu fitnatan adharra ala ummati min fitnatin nisa. Saya tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat kepada kaum laki-laki daripada fitnahnya wanita, ya. Dan fitnah wanita bukan hanya mereka yang umum saja, yang bercadar pun fitnah. Ya, bahkan terkadang yang bercadar seperti tadi lebih memfitnah daripada yang tidak bercadar. Maka hati-hati, ya, hati-hati dari fitnah. Waspadalah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.